Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pujian dan syukur adanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Salawat beserta salam adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seluruh dusta adalah dosa. Kulul kadzib yuktab 'ala ibni Adam. Seluruh dusta itu adalah dosa. Illa min thalath, kecuali tiga keadaan. Maka di luar tiga ini seluruh dusta adalah dosa. Sebelum saya sampaikan kecuali yang tiga ini, saya contohkan beberapa contoh yang menurut kita ringan dan sederhana, ternyata itu adalah sebuah dosa. Yang pertama, seorang ibu memanggil anaknya dekat Rasulullah SAW dan diiming-imingi dengan kurma. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa benar engkau akan memberikan kepadanya kurma? Ibu itu menjawab, benar ya Rasulullah. Aku punya satu butir biji kurma. Aku punya satu butir kurma untuk saya berikan kepadanya. Apa kata Rasul? Jika tidak, maksudnya jika engkau tidak memberikan kepadanya kurma, hanya agar supaya dia datang saja, fayuktabu alaiki kadzibah. Ditulislah kepada engkau menjadi sebuah dosa. Dosa bohong, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari menempuh perjalanan ribuan mil. Ibaratnya kalau dari sini itu ke Jakarta atau mungkin ke Surabaya untuk bertemu dengan seorang lelaki yang dari mulutnya keluar sebuah hadis yang Imam Bukhari tidak menemukan sumber yang lain kecuali hanya dari laki-laki itu. Ribuan mil ditempuh oleh Imam Bukhari. Ingat ya, dulu tanpa ada mobil, tanpa ada pesawat. Perjalanan sangat jauh dan melelahkan. Saat sampai, dengan susah payah sampailah dia ke kampung orang yang mengeluarkan hadis tersebut. Imam Bukhari mendekati orang itu. Lalu ternyata orang ini sedang sibuk mengejar-ngejar ontanya. Imam Bukhari bertanya, Pak, apakah bapak yang namanya Fulan bin Fulan? Bapak itu berkata, ya benar saya. Saya ada perlu, bisakah saya mendapatkan waktu bapak? Oh ya, tunggu sebentar. Saya sedang mengejar onta saya. Imam Bukhari melihat kejar-kejaran. Ontanya didekati selalu menjauh. Akhirnya si bapak ini masuk ke dalam kandangnya dan mengambil karung. Dan melambai-lambaikan karung itu ke arah si onta langsung mendekat dan ditangkapnya lah onta dan dimasukkan ke kandang. Imam Bukhari berkata, hebat ya Pak, hanya dengan melambai-lambaikan karung si onta mendekat dan bapak tidak capek-capek lagi memburunya. Oh, karung itu karung apa Pak? Si bapak menjawab, ini adalah karung makanan onta. Jadi saya melambaikan dia seperti ini supaya dia menyangka saya akan memberikannya makan. Padahal bapak tidak memberi dia makan ya? Ya tidaklah. Ini hanyalah siasat saya. Maka Imam Bukhari berkata, terima kasih banyak Pak. Maka pamitan Imam Bukhari, si bapak bingung. Bukankah kamu ingin berjumpa dengan saya? Memerlukan waktu saya? Kata Imam Bukhari, semulanya iya. Tapi sekarang udah enggak jadi. Orang-orang kampung sana melihat Imam Bukhari meninggalkan si bapak ini, bingung mereka. Padahal kemarin semangat betul Imam Bukhari menanyakan mereka semua di mana alamat si bapak. Setelah ketemu, Imam Bukhari enggak mau apa-apa. Ketika mereka bertanya, apa yang menjadikan engkau tidak menyempurnakan hajatmu, niatmu? Jawab Imam Bukhari, saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang berdusta, walau hanya kepada binatang. Masya Allah. Walaupun binatang itu tetap dusta. Kita panggil kucing, miau. Itu kan panggilan yang lumrah dipakai untuk memanggil kucing buat kasih makan. Padahal dia tidak kasih makan, bohong itu. Ya, kita diamkan adik kita atau anak kita. Oh, diam-diam, besok dibeliin coklat, nanti dibeliin coklat, umpamanya. Padahal enggak, hanya untuk membuat dia diam saja, itu adalah dusta. Maka dusta ini, jangan anggap remeh. Sebab ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, orang yang beriman, tetapi dia masih pelit, ya Rasulullah, masih adakah iman? Rasulullah berkata, na'am, masih. Ya Rasulullah, orang yang beriman, ternyata dia masih penakut, ya Rasulullah. Apakah dia masih dianggap beriman? Nabi menjawab, na'am, masih. Lalu ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang beriman, tapi dia bohong. Bagaimana ya Rasulullah, apakah masih beriman? Tidak, kata Nabi. Di dalam dada seseorang tidak akan berkumpul antara iman dengan dusta. Tidak akan berkumpul antara iman dengan bohong. Maka saudaraku yang kami cintai, bohong ini bukanlah karakternya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini bakhil, orang ini pelit, orang ini pemalas, orang ini agak kotor, orang ini agak berat tangan segala macamnya, dia masih diakui sebagai beriman. Akan tetapi ketika dia berbohong atau menjadi pembohong, dia tidak lagi dianggap sebagai orang yang beriman. Coba perhatikan ya, 5 sifat orang munafik. Kelima sifat ini didominasi oleh bohong semuanya. Kecuali yang terakhir. Yang pertama, amaratun nifaq khamsu. Tanda-tanda munafik itu ada 5. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Bila ia berbicara, bohong. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia tidak menepati janji. Ini juga bohong. Yang ketiga, idza tumina khana. Bila dia diberi amanah, dia khianati. Ini juga bohong. Ya kan? Yang keempat, idza ahada ghadara. Apabila dia sudah memberikan sumpah ketika dibaiat, saat dia akan dilantik menjabat sebagai pemerintah, atau ketika dia promosi, apa namanya itu, kampanye, dia menyampaikan dan dia bersumpah-sumpah, kalau dia sudah naik nanti, kalau dia sudah jadi, dia sudah dia akan lakukan ini, dia akan lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Ternyata dia sudah naik, ketika dia sudah disumpah, dia ghadara, dia khianati, dia tidak tepati, dan dia ingkari apa yang disumpahkan. Ini juga dusta. Ya, coba lihat, 4 ini dusta. Yang kelima, idza khasama fajara. Nah, kalau orang munafik yang kelima ini, idza khasama fajara. Kalau dia sudah bermusuhan dengan seseorang, dia tak peduli ini dosa atau tidak. Yang penting orang yang dimusuhinya itu sakit. Yang penting orang yang dimusuhinya itu menderita. Kalau perlu mampus sekalian, mati sekalian. Ini ciri orang munafik. Dia enggak peduli. Nah, coba lihat dari yang 5 ini, 4-nya adalah dusta. 4-nya adalah dusta. Bohong. Perhatikan di pembukaan surah Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan sifat orang munafik. Allah sebutkan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakzibun. Dusta. Karena mereka dusta, kami sediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Pendusta tidak akan tidak punya tempat di muka bumi ini, apalagi di akhirat. Pendusta tidak akan dikagumi oleh orang. Saya sampai hari ini, umur saya sudah 46 tahun. Saya belum pernah ketemu di muka bumi ini ada orang yang mengidolakan seorang pendusta. Enggak ada. Saya kagum betul dengan bapak itu. Kenapa? Dia pembohong. Saya enggak pernah ketemu orang macam itu. Ya, belum ketemu oleh saya seumur-umur hidup ya, ada orang yang mengimpi-impikan dan mengidolakan menjadi si fulan. Kenapa? Karena dia sangat pembohong. Belum ada. Itu menandakan sifat dusta ini diingkari oleh seluruh manusia, oleh seluruh jin, ya. Dan saudaraku yang kami muliakan, alaikum bisiddiq. Kalian wajib menjaga kejujuran. Wa iyyakum wal kadzib. Kalian wajib menjauhi kedustaan. Kenapa? Ketika dibicarakan tentang kedustaan, fa innal al-kadziba yahdi ila syarr. Sesungguhnya bohong itu akan membawa kepada keburukan. Keburukan akan membawa kepada dosa. Dosa akan membawa kepada neraka. Ini dia hasilnya. Dusta itu tidak akan membawa kepada kebaikan sedikit pun. Tak akan membawa. Justru yang terjadi adalah ketika kita berdusta satu kali, untuk menutupi dusta ini, pasti dengan dusta lagi. Mana ada cerita menutupi dusta dengan kejujuran. Menutupi dusta pasti dengan dusta. Dan menutupi dusta ini lagi dengan dusta lagi. Satu kali pintu dusta terbuka, maka peluang pintu dusta berikutnya akan terbuka. Saudaraku, hamba-hamba Allah kami muliakan. Nah, di mana dusta yang dibolehkan? Dusta yang dibolehkan itu hanya pada 3 keadaan, 3 kondisi. Pertama, dalam dustanya seorang suami kepada istri, dalam rangka menyenangkan hati istrinya. Sebenarnya bukanlah kewajiban seorang istri dalam Islam ya, memasakkan suami, memasakkan, mencucikan pakaian suami, menyetrikakan baju suami, merapikan rumah, mendidik anak. Itu bukan kewajiban istri. Sebagaimana bukan juga kewajiban istri ngecat rumah, memperbaiki genteng yang rusak. Bukan kewajiban istri. Kewajiban istri malah makanannya sudah tersedia untuknya, kalau perlu disuapkan untuknya. Ya, kewajiban istri hanyalah mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, kemudian melahirkan anak dan menyusukan anak untuk suaminya, dan memberikan pelayanan untuk suaminya dengan pelayanan yang terbaik. Pelayanan seksual, pelayanan muamalah, muasyarah dan sebagainya. Selebihnya itu suami. Tapi ternyata istri sekarang bersedekah kepada suaminya. Dia tolong suaminya, dia masakkan suaminya. dia tolong suaminya, dia cucikan pakaian suaminya. Ini luar biasa sedekah. Nah, ketika sang suami ingin menyenangkan hati istri, dia berdusta. Ya, apa isi dustanya? Masya Allah, Masya Allah, makananmu enak sekali. Asal sudah kena tanganmu, apapun jadi enak. Itu dusta. Padahal bisa jadi makanan biasa-biasa saja. Tapi dia ingin menyenangkan hati istrinya. Nah, dusta yang seperti ini dianggap benar. Ya. Yang kedua, dusta yang dibenarkan adalah ketika menyelamatkan atau mendamaikan orang yang sedang berseteru, berkelahi, bahkan hampir berbunuh-bunuhan. Ya. Coba perhatikan. Bohong kemari dalam rangka agar mereka bisa damai. Untuk misi dusta yang macam itu diizinkan, dibenarkan. Imam Syafi'i pernah berdusta. Tapi dusta Imam Syafi'i ternyata dusta yang penuh dengan unsur kecerdasan dan diplomasi yang tinggi. Seorang laki-laki, dia sedang membaca ya di sebuah meja, laki-laki datang, imam, selamatkan saya. Ada apa? Ada orang ngejar-ngejar saya, mau membunuh saya. Maka kata Imam Syafi'i, kau sembunyilah di mana saja, nanti saya akan menghadapinya. Maka sembunyilah dia di kolong meja itu, ya. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan baca, datanglah orang itu dengan pedang terhunus dan bertanya kepada imam, jumpa enggak dengan orang yang seperti ini, seperti ini? Berdirilah Imam Syafi'i. Kau mencari orang yang ciri-ciri seperti ini? Iya. Sejak saya berdiri di sini, hanya engkau orang yang saya lihat. Ini bohong apa tidak? Dia dari duduk, dia berdiri. Ya. Lalu apa katanya? Sejak saya berdiri di sini, hanya engkau lah orang yang pertama kali yang aku lihat. Karena Imam Syafi'i tahu, dusta itu tetap dusta. Walaupun dalam kondisi itu dia bisa saja, saya enggak lihat, bisa saja. Tapi kalau sempat ketahuan, kan jatuh nama baiknya. Tapi dia berdiri, kemudian dia katakan, sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat siapa-siapa, kecuali hanyalah engkau. Yang ketiga, dusta yang dibenarkan, dusta yang dibolehkan, itu adalah dusta dalam perang. Jujur dalam perang adalah bodoh. Jujur dalam perang adalah konyol. Jujur dalam perang adalah sebuah kejahatan. Bahkan sebuah kedumuan, ya. Jujur dalam perang adalah bahkan pengkhianatan. Perang itu fa'innal harba khida'ah. Perang itulah tipu daya. Gimana cara mengelabui musuh, bagaimana cara menipu musuh, bagaimana. Itu perang. Kalau perang terus begitu. Jangan pernah jujur dalam perang. Orang yang jujur dalam perang adalah orang yang akan membahayakan pasukan. Baik. Tiga keadaan ini boleh dusta. Di luar itu adalah dusta. Ingat, di luar itu adalah dusta. Maka saudaraku, hamba Allah yang memuliakan, jauhilah dusta ini, maka engkau akan diselamatkan oleh Allah. Perhatikan di tiga ayat penutup daripada surat Al-Ahzab. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan dia berkata jujur, ya, Allah akan perbaiki seluruh kerjanya dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, Allah sediakan untuknya keberuntungan dan kemenangan yang sangat besar. Allahu Akbar. Ini hebat dan dahsyat. Demikian saja, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mari kita menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang lurus. Katakan, harga kejujuran saya adalah harga darah saya. Jika darah ini masih berwarna merah, selama itu saya akan mempertahankan kejujuran. Tapi kalau darah ini sudah berbeda, mungkin saya saat itu baru boleh berdusta. Artinya, tidak boleh dusta. Biar nyawa lepas dari badan daripada kita harus berdusta. Jadi kalau dusta adalah sesuatu yang paling haram dalam hidup kita. Barakallahu fina fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.